ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل من أصل ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله قد سبطان هذه دان mudah-mudahan yang akan datang, insyaAllah kita akan membaca kitab Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yang beliau, yang kita ambil dari kitab beliau Masail Jahiliyah. Kitab Masail Jahiliyah, karena saya lihat sangat penting bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara jahiliyah, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelisihi dan menghilangkan perkara-perkara jahiliyah. Qala Syekh rahmatullah alaihi, wa hadhihi umurun خالق فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فضل يظهر حسنه ضد فبطبه تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau dan memasukkan dalam jannatul firdaus, beliau mengatakan: hadhihi umurun, ini adalah perkara-perkara, artinya beliau memberikan isyarat terhadap perkara-perkara yang akan datang, yang dibawakan dalam kitab tersebut, dalam kitab tersebut sekitar 128 perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Hadi umurun, itu perkara-perkara jahiliyah allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perkara-perkara jahiliyah tersebut. Menyelisihi yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah, orang-orang al-jahiliyah. Nanti insya Allah akan diterangkan keterangan dari apa yang kita baca. Al-Kitabiyyin, dari kalangan Kitabiyyin, Al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara, mereka termasuk Ahlul Jahiliyyah. Wal-Umiyyin, Al-Umiyyin maksudnya adalah mereka dari kaum Arab. Disifati Ummi, la yaqra' wa la yaktub, karena mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya mereka tidak diberi kitab, tidak punya kitab sebelum turunnya Al-Quran. Mima lazina lil muslim an ma'rifatiha, yang mana tidaklah ada kecukupan bagi orang muslim untuk mengenalnya. Maksudnya orang muslim hendaknya mengenal perkara-perkara jahiliyah. Bagaimana dia tidak mengenal perkara jahiliyah? Sedangkan kalau dia tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, dia khawatirkan atau bahkan dia akan terjerumus di dalam perkara-perkara tersebut. Fa'ahamma fiha wa syadda khataran, dan perkara jahiliyah yang paling bahaya, fa'ashadda mafiha wa fa'ahamma fiha wa syadda khataran, perkara jahiliyah yang paling bahaya, paling utama, paling bahaya adalah ada imanil qalbi bima ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketidak adanya iman, tidak adanya keimanan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jahiliyah yang paling puncaknya, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ila dzalik, kalau digabungkan dengan yang demikian, istisnaa ma 'alaihi al-jahiliyah, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Orang melakukan perkara jahiliyah dianggap itu adalah suatu kebaikan, tammatil khasarah, maka akan menjadi sempurna kerugian. Artinya benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Sudah tidak beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menganggap bahwa perilaku jahiliyah itu adalah suatu kebaikan, maka orang tersebut mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kama qala ta'ala, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah, dan orang-orang yang meyakini, membenarkan suatu kebatilan. Kebatilan kok dibenarkan? Suatu yang batil, sesuatu yang jahiliyah, sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dibenarkan. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billah, dari sisi lain dia adalah kufur, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya karena dia tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia sendiri menganggap baik, membenarkan perilaku-perilaku jahiliyah, segala perilaku yang menyelisih al-Islam. Ulaika humul khasirun, maka mereka adalah benar-benar orang yang berada di dalam kerugian. Dari mukadimah ini, mukadimah Syekh rahmatullahi alaih, kita belum masuk pada masail, akan tapi kita insyaallah akan menerangkan beberapa masalah yang terkandung dalam mukadimah tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Sering kita mengatakan jahiliyah, jahiliyah, mendengar juga jahiliyah dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan perkara jahiliyah? Al-jahiliyah kullu ma khalaqa al-Islam. Jahiliyah itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Jumlahnya berapa kira-kira? Hah? Nah, jumlah yang banyak itu diringkas dalam ucapan yang pendek dan mencakup, kullu ma khalaqal Islam, segala sesuatu yang menyelisihi al-Islam. Maka segala sesuatu yang menyelisihi al-Islam, maka itu adalah perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah, kalau kita mau hitung, subhanallah, perkara jahiliyah luar biasa banyaknya. Segala sesuatu yang menyelisihi al-Islam, segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam, maka hal itu adalah jahiliyah. Ini Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bahwa al-jahiliyah sudah menjadi bahasa kita. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah banyak orang kenal. Bahwa apa yang maksud al-jahiliyah? Al-jahiliyah maksudnya adalah nisbatul ilal jahil. Nisbah ilal jahil, yaitu penisbatan kepada kebodohan. Orang bodoh dikatakan jahili. Zaman yang penuh dengan kerusakan, tidak adanya ilmu, dikatakan zaman jahiliyah. Ini zaman jahiliyah. Sehingga al-jahiliyah adalah nisbah ilal jahil, penisbatan kepada al-jahil, yaitu kebodohan dan adamul ilmu dan ketidakadanya ilmu, itu namanya jahiliyah. Kemudian yang berikutnya, masalah yang ketiga, bahwa al-jahiliyah mutlaqah. Al-jahiliyah terbagi menjadi dua, al-jahiliyah mutlaqah dan jahiliyah istilahnya nisbiyah atau ruqayyadah. Al-jahiliyah mutlaqah maksudnya dikatakan bahwa dunia ini adalah jahiliyah. Kapan kira-kira? Sebelum? Sebelum apa? Dunia ini adalah jahiliyah. Tidak ada ilmu. Ilmu tidak ada. Al-Quran tidak ada. Kebenaran tidak ada. Orang melakukan segala sesuatu semuanya sendiri. Tidak ada aturan. Yang kuat makan yang lemah. Kemaksiatan, berzinaan di mana-mana. Al-jahiliyah mutlaqah, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dikatakan al-jahiliyah. Itu orang bilang zaman jahiliyah itu waktu jahiliyah. Ya, dunia ini isinya jahiliyah. Kapan? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika agama Nabi Allah Ibrahim alaihi wasallam ibaratnya telah tiada. Orang-orang sudah berubah. Mereka yang tadinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada asnam wal ahjar, beribadah menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon dan sebagainya. Kemaksiatan luar biasa. Tidak ada nur risalah, tidak ada cahaya. Ini dikatakan jahiliyah mutlaqah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yufaddihim fadla dhalalihim fihi. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin. Laqad lam taufiq ditambah qad juga memberikan taufiq, penguat dobel. Artinya menunjukkan bahwa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin. Artinya benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada al-mu'minin. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk mereka seorang rasul min anfusihim dari kalangan mereka. Dari orang yang diketahui nasabnya. Dari orang yang diketahui sidqnya, kejujurannya. Dari orang yang diketahui amanahnya, yang mana mereka telah kenal orang tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, benar-benar telah datang itu seorang rasul dari kalangan kalian, dari diri kalian, dari orang yang kamu kenal nasabnya. Oleh karena itu Rasul mengatakan wa kadzalika ar-rusul, demikian para rasul diutus dari kaum yang mana mereka kenal nasab keturunan orang tersebut. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Rasulan maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kaumnya dalam benar-benar telah mengenalnya. Mereka telah kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihi, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, dibersihkan dari kotoran kesyirikan, dibersihkan dari kemaksiatan, dibersihkan dari akhlak-akhlak rizalah yang hina. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, itu Al-Qur'an, dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana mereka dulu adalah berada di dalam kesesatan yang sangat nyata, yaitu yang mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka berada di, artinya di waktu jahiliyah, mereka berada dalam kesesatan yang benar-benar sesat, yaitu berada di waktu jahiliyah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Wa alladzi ba'atha ummiina rasulan yatlu 'alaihim ayatin wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa in kaanu min qablu fi dhalalin mubiin." Wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubiin. Jika jahiliyah mutlaqah adalah zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana keadaan orang di waktu jahiliyah, di zaman jahiliyah? Maka keadaan jahiliyah adalah keadaan yang sangat jelek. Keadaan yang sangat jelek. Ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada An-Najasyi, artinya ketika orang-orang kafir Quraisy, mereka mengutus beberapa utusan, tiga orang utusan datang ke Habasyah. Habasyah yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 80 orang, mereka telah hijrah ke Habasyah. Telah hijrah ke Habasyah karena di Makkah saat itu adalah penuh dengan penyiksaan. Kaum muslimin disiksa, kaum muslimin ditindas, kaum muslimin luar biasa dipersempit, sehingga di waktu itu belumlah ada jalan keluar melainkan Nabi SAW memerintahkan mereka agar hijrah ke Habasyah. Habasyah yang sekarang terkenal dengan Ethiopia, negeri Ethiopia. Para sahabat hijrah ke sana dengan naik kapal, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk mendapatkan istilahnya perlindungan dari Raja Najasyi. Karena terkenal artinya Najasyi, walaupun dia agamanya di waktu itu masih Nasara, kafir Nasara, akan tapi terkenal bersifat adil di dalam mengatasi masalah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah agar bisa melaksanakan al-Islam dan mendapatkan jiwa itu perlindungan. Orang-orang kafir Quraisy melihat perihal yang demikian, maka mereka tidak senang. Maka mereka melakukan upaya merayu Raja Najasyi itu agar mengembalikan orang-orang yang hijrah ke Habasyah, dan kita-kita ini mendapatkan amanah dari keluarga mereka. Akan tetapi Al-Najasyi tidak demikian menerima apa yang mereka sampaikan. Karena dia merasa orang ini percaya. Orang ini percaya. Merasa dirinya adalah orang yang dipercaya oleh orang-orang yang hijrah ke Habasyah. untuk memberikan perlindungan. Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipanggil oleh An-Najasyi, kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan perkara, ya Ayyuhal Malik, inna qauman ahla jahiliyyati wa iraja. Sesungguhnya saya adalah, sesungguhnya kami-kami ini adalah kaum jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Inna qauman ahla jahiliyyati. Na'budul asnam. Na'budul asnam. Beribadah kepada patung. Berarti sekarang banyak atau tidak? Ya iya, dulu sekarang masih ada, maksudnya ada orang yang masih berbuat perbuatan jahiliyah. Ini sifat jahiliyah. Na'budul asnam. Beribadah kepada patung. Wal awthan. Dan wathan. Dan wathan, baik patung ataupun yang lainnya. Kemudian na'budul asnam wal awthan wa naqil fawahish. Dan kita berbuat fawahish. Fawahish di sini maksudnya adalah zina, perzinahan. Orang jahiliyah keadaannya seperti itu. Beribadah kepada patung, melakukan perzinahan, wa naqta'ul arhama, dan memutus persaudaraan, memutus tali persaudaraan. Wadusi'ul jiwar, dan berbuat jelek kepada tetangga, memutus persaudaraan, berbuat jelek kepada tetangga. Wadusi'ul jiwar, wanakil maharim, dan melakukan berbagai macam-macam keharaman-keharaman. Ini keadaan jahiliyah secara ringkas. Wayarkudu al-qawiyyu minna dha'ifah, dan orang yang kuat memakan orang yang lemah. Orang yang lemah jadi mengesannya orang yang kuat. Siapa kuat, maka dia yang berhasil. Siapa kuat, dia yang menang. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Sehingga kalau orang yang kuat, tidak kena hukuman. Kalau orang yang lemah dapat sesuatu, kena hukuman. Saya kira jahiliyah semacam ini, perbuatan semacam ini, di zaman kita bukan berkurang. Hah? Nah, tambah banyak. Oleh karena itu, demikian sangat penting yang mengenal perkara-perkara jahiliyah. Orang yang kuat memakan orang yang lemah. Orang yang kuat tidak terkena hukum, orang lemah sedikit kuat lemah kena hukuman. Ini jahiliyah. Ini adalah merupakan akhlak-akhlak watak-watak jahiliyah. Wa nahnu 'ala dzalika. Kata Ja'far bin Abi Thalib, kita ini berada dalam keadaan seperti tadi, beribadah kepada patung, melakukan perzinahan, memutus persaudaraan, berbuat jelek pada tetangga. Kemudian juga orang yang kuat makan oleh yang lemah. Wa nahnu 'ala dzalik. Kita hidupnya seperti ini. Senang apa kita hidup ini? Hah? Hidup jahiliyah senang? Kehidupan yang penuh dengan kerusakan. Oleh karena itu kehidupan yang serba rusak. Kehidupan yang tidak akan menyenangkan. Kehidupan orang serba bisa. Wa nahnu 'ala dzalik hatta yab'atha Allahu ilaina rasulan minna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita seorang rasul dari kalangan kita. Oleh karena itu, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan kepada kaum muslimin kaum sini. Hatta yab'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu. Yang kita kenal nasabnya, keturunan. Ini keturunan siapa? Dikenal. Orang tahu keturunannya. Bahwa keturunannya orang, artinya orang ini adalah orang yang bukan karena zina, bukan karena keturunan yang bagus. Na'rifu nasabahu wa sidqahu, dan kita mengetahui kejujurannya. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi, orang yang jujur. Orang yang jujur. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Bukit Safa, telah menyampaikan dakwahnya di mengatakan, "Akuntum musaddiqin, apakah kalian membenarkan saya?" Maka mereka mengatakan, ma jarumna alaika kadhiba. Kita belum pernah mengetahui kedustaan dari diri. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'rifu nasabahu wa sidqahu, dan sifat kejujurannya. Kejujurannya. Wa amanatahu, dan amanahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jujur, amanah. Jujur amanah. Wa yamurna, dan memerintahkan kita anak kepada Allah azza wa jalla untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik padanya. Wa yamurna bis shalah, dan memerintahkan kita untuk salat, wa zakat, wa shiyam, zakat dan puasa, dan akhlak-akhlak yang mulia, dan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga al-jahiliyah ahlu syar, kehidupan jahiliyah kehidupan yang sangat jelek, kehidupan yang sangat jelek. Oleh karena itu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin faja'a Allahu bi hadzal khair. Sesungguhnya kita dulu dalam kehidupan kejelekan, jahiliyah dan kejelekan. Faja'a Allahu bi hadzal khair, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita dengan kebaikan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan jahiliyah mutlaqah. Dikatakan secara umum zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, sebenarnya zaman. Cuman beliau menjadi kita zaman. Ngomong zaman juga gimana zaman. Zaman jahiliyah. Ini zaman jahiliyah yang dikatakan zaman jahiliyah adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh orang mengatakan sekarang zaman jahiliyah. Tidak boleh. Sebab kalau mengatakan sekarang zaman jahiliyah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, berarti orang tersebut mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, mengingkari bahwa Nabi SAW telah diutus ke dunia ini. Kenapa? Karena dia mengatakan zaman jahiliyah. Sehingga banyak orang yang keliru lisan. Banyak orang yang keliru ketika meninggal. Kita ini hidup di zaman jahiliyah. Kamu kok bisa sholat? Katanya jahiliyah. Sehingga tidak boleh. Tidak boleh kemudian dikatakan bahwa sekarang adalah zaman jahiliyah atau abad ke-20 zaman jahiliyah atau abad ke-30 zaman jahiliyah, tidak boleh. Karena hal itu adalah mengingkari risalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga jahiliyah mutlaqah, zaman jahiliyah secara umum artinya telah hilang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, jahiliyah yang sifatnya nisbah, artinya bisa dikatakan zaman jahiliyah, akan tapi daerah tertentu, wilayah tertentu kehidupannya kehidupan jahiliyah. Kira-kira betul apa salah? Daerah tertentu, misalkan kamu melihat suatu daerah, suatu desa, coba intinya orang beribadah kepada patung. Isinya perdukunan. Di situ molimo. Apa molimo ini? Kehidupannya molimo. Kamu bilang apa? Daerah situ, daerah jahiliyah. Boleh? Boleh, karena dinisbah daerah tertentu. Dinisbah daerah tertentu. Daerah kulaniah, desa kulaniah penuh dengan kehidupan jahiliyah. Gimana tidak? Kesyirikan, perdukunan, bid'ah, maksiat dan sebagainya. Tidak ada dakwah. Sampai masjidnya juga tidak dipakai. Ada masjid tidak dipakai. Dipakainya bahkan untuk maksiatan dan sebagainya. Kamu katakan, oh desa tersebut desa yang jahiliyah. Kehidupannya jahiliyah. Amerika adalah jahiliyah. Betul? Betul apa Rabu? Gimana orang kafir nggak jahiliyah? Jahiliyah. Nah ini. negara-negara kafir jahiliyah. Negara kafir jahiliyah, namanya kafir jahiliyah. Akan tapi untuk mengatakan dunia ini kita hidup di zaman jahiliyah, tidak betul. Ini bedanya. Rasulullah SAW pernah menegur Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berselisih, bertengkar dengan seorang. Kemudian ketika bertengkar, dia mencela ibunya, nasabnya dicela. Ya bin Sauda, wahai anak, yang dari perempuan yang hitam. Ini adalah mencela nasab. Ya bin Sauda, wahai anak hitam. Bukan anak yang kulitnya hitam, tapi wahai keturunan orang hitam. Ini kan mencela nasab. Ya bin Sauda, Rasulullah SAW menegurnya. Ya Abu Dzar. Inakamruhun fika jahiliyah. A'ayatahu bi'umni. Wai Abu Dzar. Inakamruhun fika jahiliyah. Ini yang kau seseorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Nah, berarti di sini adalah nisbah. Perkara nisbah. Terjadi pada orang tertentu. Terjadi pada daerah tertentu. Ini namanya jahiliyah yang sifatnya nisbah, yaitu tertentu saja. Rasulullah SAW mengatakan, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yakutuna hunna. Empat perkara yang senantiasa ada pada umat ini dan mereka tidak meninggalkannya. Empat perkara ini senantiasa ada yang melakukannya. Arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yakutuna hunna. Al-fakhru fil ahsan, berbangga dengan keturunan. Orang kalau keturunannya dari bangsawan sudah menjadi apa? Kebanggaan. Bangga, menjadi sombong, menjadi kibir karena keturunannya orang demikian. Ini senantiasa ada. Akan tapi apakah semuanya? Jawabnya tidak. Wa taqlu fi ahsan, mencela nasab orang. Mencela nasab orang seperti termasuk di dalam masalah ini yaitu menisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya. Menisbatkan orang kepada bukan bapaknya. Padahal dia tahu si anak ini bapaknya si Bulan. Kan tadi dikatakan kamu anaknya si A dan sebagainya. Ini termasuk at-ta'an binasab. Wa niyahatu 'ala al-mayyit, niyahah terhadap mayit. Niyahah terhadap mayit. Niyahah banyak terjadi, ya. Orang senantiasa berkagum, bahkan terjadi hari bergabung. Nah, ini hari bergabung itu kan apa namanya? Haul itu bergabung tahunan. Yang paling masyhur di Jawa Timur. Jawa Timur itu masyhur sekali. Haul itu maksudnya bergabung tahunan. Itu di sini mengatakan sewu dino. Nyewu. Ini namanya niyaha, termasuk niyaha. Ini senantiasa ada. Tidak artinya walaupun semuanya tidak melakukan, akan tapi coba banyak orang yang terjerumus dalam masalah ini. Wal istisqa binujum. Artinya menisbatkan hujan kepada bintang. Nah, lihat bintang di sana, berarti besok hujan. Atau karena sudah hujan, pantas karena bintangnya sudah di sana, jadi hujan. Banyak atau tidak? Di sini adalah nisbah sakat tadi. Karena apa? Semua orang tidak melakukan. Akan tapi senantiasa ada orang yang melakukannya dan tidak meninggalkannya. Arba'un fi ummati min amri jahiliyah. Layak sepuluh bunuh. Kemudian masalah yang berikutnya masalah berat. Kelima. Ya, sekitar lima. Empat. Masalah yang keempat, maksudnya faedah yang keempat diantaranya. Khalaqa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyah bin kitabiyina wa ummiyina. Bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelidiki dan menghilangkan semua perkara-perkara jahiliyah. harus ingat. Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan perkara-perkara jahiliyah. Menghilangkan perkara-perkara jahiliyah. Oleh karena itu, beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal ini ketika khutbah di Namirah Wadi Urayn. Kapan ni? Kira-kira khutbah di Namirah kapan ni? Kapan khutbah di Namirah? Ini ketika haji. Karena enggak akan ke Namirah sebenarnya, Bang. Haji. Khutbah di Namirah itu sebelum wukuf di Arafah. Jadi orang haji kalau makan ayam tarwiyah tawajjahu ila Mina 3 hari tarwiyah hari ke-8 orang-orang yang melakukan haji maka mereka berangkat menuju ke Mina fa ahalu bil haji dan mereka beribadah hajlah baitullah wa hajjan mutamatian segini artinya berihlal untuk haji. Fasolat bila duhur wal asra wal maghrib wal isya. Kemudian mereka sholat duhur dan asra wal maghrib dan isya di sana di Mina. Di hari tarwiyah sunahnya demikian. Hari tarwiyah demikian mereka sholat duhur asra wal maghrib dan isya di Mina. Fasolat fajr kemudian hidup di sana bermalam di sana sampai sholat fajr. Sampai sholat fajar, setelah sholat fajar, kemudian berangkat menuju Arafah. Berangkat menuju Arafah. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tudrib lahu kubbatan di Namirah min sya'ar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibuat tenda. Dibuat tenda dari kulit di Namirah. Faraqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qatwa. Nabi Muhammad SAW kemudian naik onta yang bernama Rasul. Bahwa dia aku bahkan kuribat di Namirah dan mendapati khaimahnya, tendanya sudah dibuat di Namirah. Di Namirah. Kalau masa waktu Syam, ketika matahari sudah tergelincir, masuk waktu sholat apa? Waktu masuk sholat dulu. Masuk waktu sholat duhur, fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam duhur wal asra bi adamin wahidin wa iqamatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duhur dan asr di jamak dengan satu azan dua koma. Satu azan dua koma. Komanya dua kali karena untuk sholat duhur dan sholat asr. Kemudian pergi ke wadi. Wadi itu lembah. Wadi itu lembah, yang namanya Urayna. Fakoh bahwa kemudian Nabi SAW memberikan khutbah di situ. Dengan khutbah. Di antara isi khutbah beliau di waktu itu adalah beliau mengatakan inna bima aku wa amwalakum haramun alaikum ka hurmatikum fi yawmikum hadha wa fi syahrikum hadha wa baladikum hadha ala kullu syai'in min amri jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'. Beliau mengatakan inna bima aku wa amwalakum haram alaikum, punya darah-darah kalian dan harta-harta kalian adalah haram. Darah haram dikumpulkan, harta haram untuk diambil. Ini artinya pada asalnya bahwa orang yang telah masuk Islam maka darahnya tidak boleh dikumpulkan, hartanya juga tidak boleh diambil kecuali dengan hak Islam. Jadi hak Islam. Takut mati yom itu hada. Seperti haramnya di hari ini. Itu yom an-nafa. Wa fi syahrikum hada. Di bulan ini. Bulan apa? Hah? Bulan? Zulhijjah. Itu sudah pasti. Tidak akan keluar yang lain. Itu bulan Zulhijjah namanya haji. Wa fi baladikum hada. Di baladikum hada. Di Makkah. Makkah daerah yang haram. Kemudian juga mengatakan ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'. Ingatlah bahwa segala sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah ada di bawah kaki kita. Artinya diinjak satu perkara-perkara jahiliyah semuanya dari bawah kaki. Artinya harus ditinggalkan perkara yang dihinakan dan bukan perkara yang mulia. Dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghilangkan perkara-perkara jahiliyah dan untuk meninggalkan perkara-perkara jahiliyah. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kullihi walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW bil huda wa dinil haqq, membawa al-huda, al-ilm yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan al-haq, dan membawa keinginan untuk amal saleh, membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa amalan yang benar. Di antara maksudnya jalan dia diberi muhadati kulit agar menang di atas segala agama yang ada. Sehingga Nabi Muhammad SAW senantiasa menyelisihi perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika tahun 9 Nabi SAW menutup Abu Bakrin Rodiaman sebagai Amirul Haji, sebagai pemimpin untuk haji. Dan Nabi SAW tidak melakukan haji tahun 9. Kemudian ketika di Arafah Abu Bakar As-Siddiq Rodiaman mengatakan, mengumandangkan bahwa Allah yang tujuh berjahami hadal kusyrikun wala yaitu di baiti awliyan. Tidak boleh setelah tahun ini orang-orang musyrik melakukan had, dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian. Selanjutnya tidak boleh. Karena orang-orang musyrikin mereka melakukan had. Orang-orang musyrikin mereka melakukan had, akan tapi ketika tawaf di Ka'bah, tawaf di Ka'bah, mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Di jalan wanita, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, tawafnya di siang hari. Kalau perempuan, tawafnya di malam hari. Karena Arab yang menggunakan dibayar dengan orang-orang Arab, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian. Bahkan di antara mereka mengatakan al-yawma yabdu'u kullu, hari ini nampak semuanya. Ini nampak semuanya. Mereka beranggapan bahwa pakaian yang mereka punya pakaian yang kotor, penuh dengan dosa. Nah, sehingga mereka tidak mau berpakaian. Kemudian menunggu diberi pakaian oleh orang-orang Quraisy. Kalau mereka diberi pakaian oleh Quraisy, maka mereka pakai. Yang tidak mendapatkannya, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Oleh karena itu turun ayat ya bani Adam kudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat ini di antaranya turun adalah ya bani Adam kudu zinatakum, wa ya bani Adam kudu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah pakaianmu ketika kamu melaksanakan zikir salat. Maka di situ dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perbuatan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka nanti sebelum dan para ulama tidak tawaf di Ka'bah tetap dalam keadaan berpakaian. Dalam keadaan berpakaian. Kemudian yang berikutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wukufnya di mana? Hah? Di mana? Wukufnya di mana? Di Arafah. Wukufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah itu adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir Quraisy. Orang Quraisy sudah melakukan haji. Akan tapi mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Sehingga mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW berangkat dari Mina, maka sebagian orang mengira bahwa Nabi akan berhenti di Muzdalifah. Sebab orang-orang Quraisy dulu mereka ketika wukuf adalah di Muzdalifah dan tidak mau keluar dari haram. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ada Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati saja daerah Muzdalifah sampai beliau itu sampai ke Arafah. Sehingga wukufnya kaum muslimin di Arafah itu adalah untuk menyelisihi hajinya orang-orang kafir Quraisy di masa dulu ketika mereka ini haji, mereka wukufnya jalan di Muzdalifah. Ini. Kemudian juga berangkatnya dari Muzdalifah. Jadi tanggal berapa itu? Arafah tanggal berapa? 9. Berarti Muzdalifah tanggal? Tanggal? 10. Tanggal 10. Ketika dari Arafah, fa'afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta akal Muzdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Arafah sampai ke Muzdalifah. Fa'salatiha al-maghrib wal-isha. Bi'adadil wahidin wal-iqam. Wal-iqamatain. Kemudian sampai di Muzdalifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya dengan satu hadan dan dua qomat. Tsumma taja'a. Wa lam yusaffi bainahuma. Dan Rasulullah tidak melaksanakan salat sunnah. Di Muzdalifah tidak melaksanakan salat sunnah. Tidak ada salat sunnah. Tsumma taja'a, kemudian tidur. Mabim, ya mabim, yang namanya mabim di mana? Muzdalifah. Tumba saja, hatta tolahan saja. Kemudian ketiga, makanya para ulama menjelaskan sampai di, ketika bermalam di Muzdalifah sendiri, Rasulullah SAW tidak melakukan salat witir. Sehingga tidak ada salat witir ketika itu. Di malam tersebut. Tumba saja, Rasulullah SAW hatta tolahan saja. Kemudian nabi mengatakan tidur sampai terbit fajar. Fakoh lalu fajar mengingat apa yang nabi fajar. Kemudian nabi sholawat dan salam melakukan sholat fajar sholat subuh di azan di pada qomah ketika telah nampak fajar. Telah nampak fajar. Segera melakukan sholat. Segera melakukan sholat. Ketika sholat sholat, fakoh nabi sholawat dan salam memang haram haram. Maka nabi sholawat dan salam datang ke Masarul Haram, yaitu ada gunung yang dikit di Muzdalifah di Masarul Haram. Fa kabaran itu kembali berkenan bahwa hanya dua hal dalam artinya berzikir dengan mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil, mengucapkan tawakkul hatta asfarul tidak sampai timur sana itu udah putih terang. Tapi belum terbit matahari. Sudah terang, belum terbit matahari. Kemudian berangkat untuk melakukan jumratul wudu. Berangkatnya dari Masjidil Haram itu sebelum terbit matahari. Kenapa demikian? Karena untuk menyelisihi ahlul jahiliyah yang mana mereka berangkat dari Masjidil Haram, kalau mereka mengatakan asyrik sadir, asyrik sadir. Artinya gunung sadir sudah kelihatan. Berarti maksudnya ketika matahari terbit dari gunung tersebut dan muncul. Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram sebelum apa namanya terbitnya matahari. Ahlul jahiliyah setelah terbitnya matahari. Ya ini. Sehingga Nabi SAW senantiasa sunnahnya itu adalah menyelisihi perkara-perkara jahiliyah. Sekarang berada di sini. Sampai tawaf dengan Sa'i wal Marwah. Inna Safa wal Marwah min Sya'irillah. Safa wal Marwah min Sya'irillah. Sa'i bin Safa wal Marwah tidak lain adalah juga untuk menyelisihi ahlul jahiliyah. Yang mana mereka ketika dulu sebelum Islam dalam keadaan musyrik, mereka adalah biasa tinggal kepada indah, yaitu dengan patung kitab warna ilah. Tawafnya di patung kitab dan ilah. Ketika mereka masuk Islam, kemudian terasa berat untuk sa'i baina thaba wa marwa. Inna turun ayat inna thaba wa marwa min sya'irina. Sehingga kesimpulannya bahwa segala sesuatu ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak lain adalah untuk menyelidiki perbuatan-perbuatan ahli jahiliyah. Ini panjang sekali bahasanya. Ahli jahiliyah mereka adalah ahli kita jujur. Ahli Taurat wal Injil. Ahli Yahud wa Nasara. Ahli jahiliyah juga adalah Injil. Orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang mereka sebelum Islam. Oleh karena itu kali Islam senantiasa menyelidiki al-Yahud wal Nasara dan menyelidiki orang-orang musyrik. Ini cara ringkas. Mimma lahina al-muslim an ma'rifatiha. Yang mana seseorang muslim tidak boleh merasa cukup. Seseorang muslim tidak boleh merasa cukup untuk mengenalinya. Bahkan hendaknya seorang muslim harus mengenali perkara-perkara yang dia. Bagaimana kita? Oleh karena itu Khudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Khudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kebanyakan manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Artinya bagaimana cara masuk surga, bagaimana amalan soleh dan sebagainya. Waktu itu adalah Anisha. Sedang saya bertanya tentang kejelekan. Bukan untuk melaksanakan kejelekan, maka kata kami diberikan. Karena khawatir kejelekan tersebut akan menimpa diri saya. Nah, sehingga pentingnya mengenal perkara jahiliyah agar kita tidak terjerumus dalam perkara jahiliyah. Arafu syarra wa lisyarri walakin litawakihi wa man lam ya'rifi syarra yaqafi. Seorang syair mengatakan bahwa arafu syarra wa lisyarri, saya tahu perbuatan jelek bukan untuk melaksanakan kejelekan itu, walakin litawakihi, akan tapi agar kita bisa menjaga diri dari kejelekan itu. Wa man lam ya'rifi syarra yaqafi, barang siapa yang tidak mengerti kejelekan dia akan masuk ke dalamnya. Bagaimana tidak terjerumus? Dia tidak ngerti kalau perbuatan itu jelek. Oleh karena itu, kebanyakan orang masuk dalam perbuatan jahiliyah dan dia tidak tahu kalau itu jahiliyah. Kenapa demikian? Karena tidak tahu kalau perbuatan itu jelek. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa dengan mengetahui perkara-perkara jahiliyah, kita akan mengetahui keutamaan-keutamaan al-Islam. Kita akan tahu kebaikan-kebaikan al-Islam. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Fadzitu yuhsinu, fadzitu yuhsinu husnahu fitu, wa bidini tatabayani al-Ajjar." Dengan mengetahui sesuatu lawan, akan diketahui apa namanya yang lain. Dengan mengetahui perkara jahiliyah, kamu akan mengetahui kebaikan dan keutamaan-keutamaan al-Islam. Ini maksudnya. Baik, insyaAllah. Tuhan, Tuhan. Tuhan.